jadi kisah yang mengesankan. Gadis pingitan terkena pandang pertama pada pemuda bersahaja dengan mata sayu. Rasa hati tak menentu ketika itu. Kemudian ia sadar ia telah jatuh cinta. Suatu penyakit bahaya menimpa dirinya. Tinggal kini sang gadis pingitan seorang diri. Dalam taman yang menangis terseduh-seduh. Tiada bebas dan tiada lagi cumbu dan rayu. Sungguh bagi si gadis pingitan. Tiada bebas dan tiada lagi cumbu dan rayu. Gadis pingitan.